Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith as-sadis wa sittun wa khamsumi'ah, hadis yang ke 566. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min sawwal kana qasiyami dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, fi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu siyami sittin min Syawal. Sunatkan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Asalnya ulama ayakuna siyam sitti ba'da yaumil id mubasyaratan, يجوز في أي ستة أيام ويجوز في أي ستة أيام صيمت من شوال مجتمعة أو متفرقة ويجوز في أي ستة أيام صيمت من شوال مجتمعة أو متفرقة. Para ulama berpendapat sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal itu langsung setelah Idul Fitri. Tapi boleh puasa 6 hari pada bulan Syawal di hari manapun, yang penting masih bulan Syawal. Boleh langsung, boleh terpisah-pisah. Langsung satu paket 6 hari atau terpisah-pisah. Jadi habis salat Id gak puasa, besoknya langsung puasa. Ini yang afdol, karena para ulama berpendapat hal itu termasuk bentuk al-musara'ah il-khayr, bersegera melakukan kebaikan. Di samping itu, kedudukan puasa 6 hari bulan Syawal dengan Ramadan itu seperti kedudukan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu, jadi langsung dilaksanakan, tidak ditunda-tunda. Tapi boleh puasa 6 hari di bulan Syawal di hari manapun, yang penting masih bulan Syawal. Boleh satu paket langsung 6 hari, boleh pisah-pisah. Asalisa, faedah yang ketiga. Man shamaha, ma Ramadan fakaannama shomat dahra fardhan, man shomaha ma'a Ramadana fakaannama shomat dahra fardhan. Barang siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal bersama puasa Ramadan, maka seolah-olah dia puasa fardu sepanjang masa. Nah, pertimbangannya, satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Berarti kalau satu bulan, bulan Ramadan itu sama dengan 10 bulan kebaikannya. Sedangkan 6 hari di bulan Syawal ini kalau dibalas 10 kali lipatnya, maka menjadi 2 bulan. Total 12 bulan, sehingga itu adalah sanah kamilah satu tahun penuh. Satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya, ya. Bulan Ramadan 30 hari, dibalas 10 kali lipatnya. Berarti ketemunya 10 bulan ya. Nah, biasa dalam hal biasa awal dibalas 10 kali lipatnya, ketemunya kan 60 hari 2 bulan. Nah, total 12 bulan. 12 bulan itu 1 tahun, itu ad-dahr. Nah, sehingga kalau puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti puasa sepanjang masa. Arabiah, baik yang keempat, اختلف العلماء في جواز صيام التطوع وعليه صيام واجب. اختلف العلماء في جواز صيام التطوع وعليه صيام واجب. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya puasa sunnah dalam keadaan masih punya hutang puasa wajib. Fadhahaba ala immati salafa ila jawazihi. Fadhahaba ala immati salafa ila jawazihi. Imam tiga berpendapat bahwa hal itu boleh-boleh saja, yakni masih punya utang puasa wajib tapi puasa sunnah. Nah, contohnya dia masih punya utang puasa Ramadan tapi dia puasa 6 hari di bulan Syawal dulu sebelum mengqadha puasanya yang wajib. Kata imam tiga boleh. Wal masyhur min madhab al-Imam Ahmad annahu yuharram siyam tatawu wa la yasihhu ma dama 'alayhi shaumun wajib. Annahu yuharram siyam tatawu wa la yasihhu ma dama 'alayhi shaumun wajib. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, diharamkan puasa sunnah bahkan tidak sah jika dia masih punya tanggungan puasa wajib. Wa'ajih al-qawlu awal, yang rajih pendapat yang pertama. Tadi boleh, tapi yang afdal kalau memang memungkinkan ya melunasi hutang puasanya dulu baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau masih bisa memungkinkan waktunya ya. Nah, kalau tidak memungkinkan maka tidak apa-apa, puasa Syawal dulu, setelah itu baru mengqadha puasa fardunya. Qala rahimahullah al-hadith as-sabi' wa sittun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke 567. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qaal, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu fi dalikal yawm an wajhi an-nara sab'ina kharifat. Muttafaqun alaih. Wallahu li muslim. Seorang hamba yang puasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dengan sebab puasa hari itu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, lafadznya dari Imam Muslim. Kharifan al-murad huna as-sanatu kulluha. Kharifan yang dimaksud dalam hadis ini ialah setahun penuh. As-sanatu kulluha. Fisabilillah ay fil jihad fisabilillah. Nah, fi fawaid. Al-fa'idah al-ula, fadlul jihad fi sabilillah. Hadis ini menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah. Nah, yakni keutamaannya ialah dukhulul jannah, dimasukkan ke dalam jannah. Karena melakukan amalan yang sholih ketika sedang jihad fisabilillah itu memiliki keutamaan dijauhkan dari api neraka, maka jihadnya sendiri lebih apa ini? Utama lagi. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi puasa ketika jihad fisabilillah itu keutamanya apa? Wajahnya dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Artinya diselamatkan dari neraka. Itu puasanya. Berarti jihadnya sendiri inti daripada amalan itu. Maka keutamaannya apa ini? Lebih besar lagi. Yakni masuk dalam surga. Tidak semata-mata aman dari neraka, tapi masuk dalam surga dengan penuh kenikmatan di dalamnya. Sehingga dalil tentang keutamaan jihad fisabilillah dalam hadis ini cocok ya dengan cara pemahaman semacam itu. Amalan-amalan sholih yang dilakukan ketika sedang jihad punya keutamaan besar, maka jihadnya sendiri berarti keutamaannya lebih besar. Akhaniyah asyam indal jihadi fi sabilillah min asbabin najah min adabin nar. Jadi puasa ketika jihad fisabilillah termasuk salah satu sebab selamat dari adab neraka. Nah, asalifa asyam fi sabilillah istaratu bi adami iz'afi badanihi alil jihad faida ad'afahu fal mustahab lahu tarku asyam fi sabilillah istaratu bi adami iz'afi badanihi alil jihad fa idza ad'afahu fal mustahab lahu tarku. Puasa ketika jihad fi sabilillah dipersyaratkan tidak menyebabkan orang tersebut lemah dari jihad. Jika puasa menyebabkan dia lemah dari jihad, maka disunahkan untuk tidak puasa. Nah, jadi kalau sedang perang puasa gak loyo, maka baik. Tapi kalau perang sambil puasa jadi loyo perangnya, maka sebaiknya tidak puasa. Nah, karena kemaslahatan jihad itu sifatnya amah muta'addiyah, bersifat umum untuk orangnya dan untuk kaum muslimin secara umum, bukan untuk pribadi orang itu saja. Sedangkan puasa hanya untuk orang tadi manfaatnya, sehingga diutamakan untuk lebih memilih jihad dalam keadaan kuat fisik dan tenaganya. Tapi kalau puasa-puasa masih kuat jihad, bahkan lebih kuat tenaganya, maka baik. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika perang Badar itu terjadi ketika bulan Ramadan, para sahabat puasa semua. Nah, keimanan mereka membakar semangat jihad mereka, puasa sampai tidak terasa. Nah, bahkan semakin kuat fisik dan mentalnya untuk menghadapi jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir Quraisy, dan Allah memberi kemenangan kepada mereka. Itu sahabat. Kalau puasa kerja keras kuat. Tapi kalau kita, ya tadi pertimbangannya, kalau kuat ya gak apa-apa, kalau loyo mending jangan, ya. Nah, puasa ngecor kuat gak? Kalau memang kuat gak apa-apa, tapi kalau gak kuat ya sudah, jangan ngecor puasa-puasa. Nah, daripada nanti loyo semua. Ya, lain sahabat, lain kita, ya. Nah, mereka itu ibaratnya generasi yang sempurna dari sisi keimanan dan takwanya itu yang terbaik dibandingkan generasi sesudahnya, sehingga ya kita berusaha meniru mereka, tapi gak mungkin menyamai dan menandingi mereka. Nah, sehingga kalau ternyata Allah takdirkan jihad terjadi dan kita harus perang melawan orang kafir, nah kalau kita ternyata loyo, gak kuat, lari aja gak kuat, pegang senjata gemeter gitu ya, maka sebaiknya membatalkan puasa, kodok saja setelah jihad nanti berakhir, nah, ya, supaya kuat melawan orang kafir. Tapi kalau larinya tambah kenceng karena kosong bebannya, kalau perutnya kosong, ya, nggak ada muatan, tangannya semakin kuat, nah maka nggak masalah, begitu. Qala rahimahullah al-hadith al-thamin wa sittun wa khamsumi'ah, hadis yang ke-568. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin akthara minhu siyaman fi Sya'ban. Muttafaqun alaih wal lafdu li Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah puasa, kita bisa mengatakan sepertinya beliau tidak pernah tidak puasa. Tapi kalau sedang tidak puasa, kita katakan sepertinya beliau tidak pernah puasa sunnah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak daripada puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hal ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, talafatnya dari Imam Muslim. 6. Fi fawaid, al-fa'idah al-ula, al-wasatu fi siyam at-tawwu, yakni ta'atan as-siyam wa ta'atan al-iftar. Yura'i al-maslahah fi dhalik. Hendaknya pertengahan dalam masalah puasa sunnah, kadang puasa, kadang tidak, memperhatikan kemaslahatannya, ya. Nah, Kalau laki kuat, laki gak ada kegiatan yang meletihkan atau melelahkan atau memberatkan, puasa. Ketika aktivitasnya berat, melelahkan, membutuhkan banyak tenaga, gak puasa. Nah itu yang dimaksud. Kalau kita lihat Rasulullah puasa, sepertinya gak pernah buka, gak pernah apa ini, tidak puasa. Sepertinya puasa terus. Tapi kalau sedang gak puasa, sepertinya Rasulullah gak pernah puasa sunnah. Nah, itu beliau memperhatikan kemaslahatan. Laki seger, waras, kuat, aktivitasnya juga gak padat, libur misalkan ya. Nah, gak ada pekerjaan yang berat, puasa. Tapi yang lagi banyak pekerjaan, lagi banyak proyek, ya, lebih banyak kegiatan, aktivitas yang melelahkan, tak puasa. Nah, mempertimbangkan apa ini? Maslahat. Mengapa harus dipertimbangkan maslahat semacam ini? Supaya ketika puasa itu dalam kondisi apa ini? Segar, semangat, dan kuat. Nah, tidak terkesan dipaksakan puasanya. Ya. Puasa dalam keadaan senang hati, siap menjalankannya, tidak terpaksa. Nah, ini yang dimaksud al-wasat fi siyami tatawu, yakni ta'atan as-siyam wa ta'atan al-iftar iwa'i al-maslahata fi dhalik. Asalnya fadlu siyam Sya'ban keutamaan puasa pada bulan Sya'ban. Karena Rasulullah beliau sering puasa pada hari-hari di bulan Sya'ban. Ini para ulama menjelaskan hikmahnya ialah sebagai pemanasan sebelum puasa pada bulan Ramadan. Ya, ada pemanasan dulu. Ya, karena lama tak puasa. Kalau langsung puasa Ramadan sebulan penuh, ya, tanpa henti, maksudnya tiap hari, kadang kaget. Ya, makanya banyak yang kaget di tengah-tengah masyarakat itu ketika hari pertama bulan Ramadan itu mesti banyak yang libur, sekolahnya libur, tukang lo libur, macam-macam libur. Kenapa? Kaget. No. Lama gak puasa, langsung puasa, itu langsung kaget. Benar-benar mereka saat hari-hari pertama Ramadan itu sedang menata mentalnya, ya. Nah, benar-benar kaget, terkata lemes. Nunggu buka puasa itu gak datang-datang melihat sama-sama. Nah, itu hikmahnya mengapa disunatkan memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Itu untuk apa ini? Istidrat, untuk persiapan, pemanasan, ya. Kayak olahraga itu langsung gitu, wah bahaya. Cek selio, salah urat, salah otot, nah, ya. Manasan dulu, ya, gitu. Kalau panas, lemes, baru larga, enak. Puasa juga butuh pemanasan. Nah, pemanasannya puasa Ramadan dan puasa bulan apa? Sya'ban. Nah, ini tidak ditentukan kapan harinya yang penting bulan Sya'ban, ya. Nah, bisa sehari puasa sehari tidak, bisa tiga hari bulan Sya'ban, bisa enam hari, tujuh hari, terserah, bebas. Nah, baik. Al-faidah itu as-salifah, faidah yang ketiga. Yang bagi muslim ayya yasusa nafsahu. Wa yumarrinaha ala ta'atillahi ta'ala. Hatta tusbihal ibadatu sahlatan alaiha. Yang bagi lil muslim ay yasusa nafsahu wa yumarrinaha ala ta'atillahi ta'ala hatta tusbiha al-ibadatu sahlatan alaiha. Seorang muslim itu harus melatih dirinya untuk taat kepada Allah agar ibadah itu menjadi mudah baginya untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu. Kenapa Rasulullah sering puasa di hari-hari bulan Sya'ban? Ini untuk melatih agar ketika Ramadan mudah puasanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.